مضل ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan kajian yang disiarkan secara online dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pada pembahasan Kitabul Jami'. Dan kita masih di bab yang terakhir, bab zikir dan doa. Kali ini kita akan mulai dari hadis yang ke-8 dari bab tersebut. Hadis ke-8 yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kita baca terlebih dahulu isi hadisnya untuk kemudian nanti kita dengarkan sama-sama penjelasan atau uraian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Al-baqiyatus salihatu la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah akhrajahu an-nasa'i wa sahahahu ibnu hibban wal hakim. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda Al-baqiyatus salihat, di antara amalan yang baik yang tetap ada adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim. Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah terkait dengan hadis ini, beliau mengatakan في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di antara amalan yang baik yang tetap ada adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yani annaha minal baqiyatis salihat. Kata Syekh, kalimat-kalimat tadi semuanya adalah termasuk dari amalan yang tetap ada, yang baik, yang dapat diucapkan setiap saat oleh seorang mukmin. Qala fal baqiyatus salihat al a'mal allati tabqa lil mu'min wa tanfa'uhu fil akhirah idza fa'alaha lillah wa adaha lillah mukhlishan. Maka al baqiyat as salihat yang disebutkan dalam hadis tadi itu artinya adalah amalan-amalan yang tetap untuk seorang mukmin. Wa tanfa'uhu fil akhirah, akan bermanfaat baginya di akhirat jika dikerjakan karena Allah dan ditunaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadihi kalimatun azimatun. Ini adalah kalimat-kalimat yang agung. Khafifatul ma'unati wa yasiratul ma'unati. Ringan bebannya. Wa naf'uha 'azimun, namun manfaatnya besar. Artinya setiap kali kita mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, itu sangat mudah. Tidak ada kesulitan sama sekali, enggak ada beban. Namun di balik itu manfaatnya sangat besar. Dan banyak sekali amalan-amalan di dalam Islam yang nyata seperti itu. Ya. Tidak memberi beban yang berat, tidak menimbulkan kesulitan, tapi kalau berbicara soal pahala dan manfaatnya, maka sangat banyak dan besar sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kalimat-kalimat yang ringan, mudah dibaca, bahkan dihafal. Wallah yaqul subhanahu wa ta'ala, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-46, wal baqiyatus salihat, sama al-baqiyatus salihat, amalan-amalan yang tetap, yang baik, khairun inda rabbika thawaba, pahalanya itu lebih baik di sisi Rabbmu, wa khairul amala, dan mengandung harapan yang baik. Wa fi ayatin ukhra, di ayat lain, di surat Maryam ayat 76, sama kalimatnya, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairum maradda. Al baqiyatus salihat, amalan-amalan yang tetap, yang baik, khairun inda rabbika thawaba, pahalanya lebih baik di sisi Rabbmu, wa khairun maradda, dan kesudahannya pun baik. Qala fayambagi lil mu'min, maka sudah semestinya bagi seorang mu'min, an yakthura minha, memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat tadi yang disebut dengan baqiyatus salihat. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, li'adhami sya'niha, karena kedudukannya sangat agung. Kita tidak boleh menyepelekannya. Pahalanya ya, sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada harapan-harapan yang baik ya, untuk kita saat kita merutinkan untuk melafalkan kalimat-kalimat tadi yang sangat ringan, mudah ya, tidak ada beban bagi kita ketika mengucapkannya. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, itu hadis yang ke-8. Berikutnya hadis yang ke-9. Qala wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalam ilallah arbaun la yadurruka bi ayyihinna badata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalam ilallah arba. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. La yadhurruka, tidak membahayakanmu kamu mulai mengucapkannya dengan yang mana? Keempat kalam atau kalimat yang dimaksud adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita mau mulai dari kata subhanallah, boleh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kita mau mulai dari la ilaha illallah dulu juga tidak mengapa. Yang pasti ini 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Asy-Syaikh rahimahullah, sehubungan dengan hadis ini, beliau mengatakan, hakadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalam ilallah arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tadi bahwa 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, tidak masalah bagi kita mau mulai dari yang mana ketika mengucapkannya. Sawaun bada'ta bit tasbih au bit tahmid au bila ilaha illallah au bit takbir kulluhu wasi'un. Sama saja engkau mau mulai dengan mengucapkan tasbih subhanallah atau tahmid alhamdulillah atau la ilaha illallah atau dengan takbir, semuanya boleh. Ya. Kulluhu wasi'un. Dalam hal ini semuanya diperbolehkan, luas. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tergantung apa yang enak bagi kita. Ya. Sesuai dengan kelapangan kita. Misalnya lebih mudah urutannya dari la ilaha illallah, boleh. Atau seperti yang disebutkan dalam hadis, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Au qulta la ilaha illallah walhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar. Au qulta Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah kulluhu wasi'un. Intinya semuanya lapang. Kita mendapatkan kelapangan dalam hal itu. Ya. Walihada qala la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Untuk itulah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadhurruka, tidak membahayakanmu engkau mulai dengan yang mana, ya, dari 4 kalimat tadi. Fayambaghi al-ikthar min dzalika, maka sudah semestinya untuk memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Li'annaha khafifatul ma'unah, sebab ringan di beban. Ya. Azimatun naf'i wal jadwa wal ajr, namun manfaatnya besar, harapannya besar, dan pahalanya pun besar. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk merasa berat mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Justru lisan ini harus terbiasa mengucapkan kata-kata subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, hatta saat kita lupa, ya, kita lupa dari sesuatu, maka enggak masalah. Kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk bisa mengingat apa yang kita lupa tadi. Nah, dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung soal itu. Ya. Kalau engkau lupa, maka berzikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah. Jadi tidak salah kalau kita mengatakan la ilaha illallah. Apa ya tadi? La ilaha illallah. Nah, itu insya Allah akan membantu ingatan kita. Ya. Kembali mengingat apa yang kita lupa. Berikutnya hadis yang ke-10. Hadis Abu Musa, ya, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Kita baca qala wa ana Abi Musa Al-Asy'ari qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ibn Qais ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah la haula wala quwata illa billah. Muttafaqun alaihi. Zadan Nasa'i la malja' min Allah illa ilaihi. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku, wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu soal perbendaharaan surga. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perbendaharaan surga itu adalah la haula wala quwata illa billah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Imam Nasa'i menambahkan teks lain, la malja'a minallah illa ilaih. Tidak ada tempat kembali atau sandaran dari Allah kecuali kepadanya. Nah, tidak ada tempat kembali, tidak ada sandaran kecuali ya Allah. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, wa hakadha hadithu Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, la hawla wa la quwata illa billah. Demikian hadis Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan soal perbendaharaan surga, bahwa di antara perbendaharaan surga itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Wa jaa fi hadzal ma'na iddatu ahadits tadullu ala fadli hadhil kalimah. La haula wala quwata illa billah. Wa ziyadah wala malja min Allah illa ilaihi. Ada banyak hadis yang secara makna serupa dengan ini, yang menunjukkan keutamaan kalimat ini, kalimat la haula wala quwata illa billah. Hadhihi kalimatun tufidu at-tajarrud min al-hauli wal quwwah wa anna kulla syai'in biyadihi subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini memberi faedah, anjuran untuk mengosongkan, meniadakan daya dan kekuatan. Karena segala sesuatu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk daya dan kekuatan. La haula wa la quwata. Gak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengucapkannya, itu artinya kita menghilangkan segala macam bentuk kekuatan, upaya, daya yang lain selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal abda du'ifun. Kalimat ini juga memberi faedah bahwa hamba semuanya tanpa terkecuali itu dalam keadaan lemah. Laisa lahu qudrah wala haulun wala tasarrufun illa billahi wahdah subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya, ya, tidak punya kemampuan mengatur dalam hal apapun, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. La hawla wa la quwata illa billah. Al-makna la hawla li ala syai' wa la quwata li ala syai' illa billahi wahda. Artinya, kata Syekh, la hawla li ala syai', enggak ada upayaku, tidak ada dayaku ya, atas sesuatu, tidak ada kekuatan yang aku miliki atas sesuatu, illa billahi wahdah, kecuali ya, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa fi hadha tanassulun wa tajarrudun min hawlika wa quwwatika wa iqrarun bidzalika lillahi wahdah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini ada upaya untuk menghilangkan, membersihkan segala sesuatu dari upayamu dan kekuatanmu, serta pengakuan darimu bahwa semuanya itu semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita harus mengembalikan segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tadi ada tambahan yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, la malja'a minallah illa ilaihi. Semuanya berakhir ya, datang dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu kita terlalu bangga atas sesuatu yang telah kita raih, telah kita capai ya. Jangan lupa untuk bersyukur dan mengembalikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tidak ada pertolongan, kekuatan dan upaya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka kita tidak punya kemampuan apa-apa ya. Wa fi hadza tahqiqun li tauhidir rububiyyah. Maka dalam hal ini ya, ada bentuk perwujudan dari tauhid rububiyyah, alladhi huwa ad-dalil wal burhan ala tauhidil ibadah wal uluhiyah, yang merupakan petunjuk dan dalil menuju tauhid ibadah dan uluhiyah. Fa inna man aqarra anna rabbahu huwa sahibul haul wal quwwah biyadihi kulli syai, kana hadza mimma yad'uhu ila ifradihi bil ibadah wa takhsisihi bil ibadah wa ta'ati awamirihi wa tarki nawahi subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, kata Syekh, barang siapa yang mengakui bahwa Rabbnya pemilik segala kekuatan, pemilik segala upaya, di tangannya segala sesuatu, maka ini akan menuntutnya untuk mengesakannya dalam hal ibadah dan mengkhususkannya dalam hal ibadah, menaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat la hawla wa la quwata illa billah ini mengandung tauhid rububiyah. Dari tauhid rububiyah ini akan mengantarkan seseorang kepada tauhid al-uluhiyah. Sebab ketika seseorang mengakui bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, maka ini akan mendorongnya untuk mengesakan Allah dalam hal ibadah. Saat dia melakukan ibadah, dia tidak akan melakukannya kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah hiya kalimatun azimatun. Maka kalimat la hawla wa la quwata illa billah adalah kalimat yang agung. Wala siyama indas syada'id wal kurub, terutama ketika ditimpa kesulitan ya, terutama ketika ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan. Penting untuk mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Fa inna Allaha yu'inul 'abda biha 'ala tashil umurihi wa tafrij karabatihi. Karena sesungguhnya Allah akan membantu seorang hamba ya, untuk memudahkan urusannya dan melapangkan kesempitan-kesempitannya. Tinggal persoalannya kembali kepada sejauh mana keyakinan kita. Semakin tinggi rasa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kali kita ditimpa kesulitan, kesempitan, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meringankan segala urusan yang kita hadapi. Nah. Jadi tidak perlu berkeluh kesah, ya. Tidak perlu putus asa. Tidak ada satu urusan pun yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya pasti ada jalan keluarnya. Cuma kadang-kadang karena hawa nafsu kita, semuanya menjadi buntu. Kita ingin segala urusan selesai dengan segera tanpa ada hambatan. Padahal itu hanya mimpi. Ya, itu hanya mimpi. Nah, semuanya butuh kerja keras, butuh perjuangan, dan satu hal yang tidak boleh untuk dilupakan adalah apa? Mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana? Ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Seperti di antaranya kalimat ini, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita ada di posisi yang sulit, saat kita ada di posisi yang sempit, buntu, tidak menemui apa? Jalan. Perbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya. Maka Allah akan membantu kita, memudahkan segala urusan kita dan melapangkan kesempitan-kesempitan kita. Li'annahu i'tarafa bisyai' li ahlihi. Kata Syekh rahimahullahu taala, saat kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allah akan memudahkan urusan kita, melapangkan segala kesempitan-kesempitan. Li'annahu i'tarafa bisyai' li ahlihi. Sebab dalam kalimat la haula wala quwata illa billah itu artinya seseorang mengakui, ya, mengakui pemilik segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Saat kita diberi kemudahan, maka itu karena Allah. Ya. Ketika kita dihadapkan pada kesulitan, juga karena Allah. Kemudahan dan kesulitan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengakui ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Ya. Jadi jangan hanya kembali pada Allah saat diberi kemudahan saja, tapi saat ditimpa kesulitan malah berpaling darinya. Waliyallahu billah. Nah, kembalilah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala saat diberi kemudahan ataupun ketika dihadapkan pada berbagai macam bentuk kesulitan-kesulitan. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Selanjutnya hadis yang ke-12, ya. Atau ke-11. Hadis dari Nu'man bin Bashir. Qala wa 'ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam innad du'a'a huwa al-ibadah. Rawahul Arba'ah wa shahahahu At-Tirmidzi. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasannya doa adalah ibadah. Hadis diriwayatkan oleh Imam yang 4 dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lihat penjelasan Syekh rahimahullah. Qala kadzalika hadits Nu'man bin Bashir bin Sa'ad al-Ansari an abihi yaqulu sallallahu alaihi wasallam inna du'a'a huwa al-ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Hadza yadullu ala 'azami sya'ni du'a. Ini menunjukkan besarnya kedudukan doa. Wa annahu huwal ibadah, dan bahwasannya doa adalah ibadah. Hasara fihi al-ibadah li'idhami sya'nihi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan secara khusus bahwa doa adalah ibadah karena agungnya kedudukan doa. Agungnya kedudukan doa. Mithru ad-dinun nasihah. Persis seperti kalimat agama adalah nasihat. Berarti menunjukkan agungnya nasihat. Demikian juga al-hajju arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Ini juga menunjukkan bahwa wukuf di Arafah adalah hal yang terpenting dalam pelaksanaan ibadah haji. Yubayyin adma sya'ni du'a. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agungnya kedudukan doa. Inna du'a huwal ibadah. Sungguhnya doa adalah ibadah. Wa ma dzalika illa li anna ad-da'i mu'tarifun bi anna rabbahu huwal ghani alladhi yutlabu minhu al-jud wal karam subhanahu wa ta'ala. Tidaklah itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan karena orang yang berdoa itu adalah orang yang mengakui bahwa Rabbnya maha kaya. Rabbnya maha kaya. Alladhi yutlabu minhu, sebagai pihak yang diminta. Ya. Karena kemuliaan dan kedermawannya subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sami'ud du'a. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala sami'ud du'a, maha mendengar doa. Walihada da'ahu. Wahuwal qadiru ala ijabati da'wah. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala juga maha kuasa, maha mampu untuk mengabulkan doa. Wahuwal ra'uf, rahim, latif. Walihada sara du'a'uhu yatadamman wasfallah bisifatil kathirah. Dia Allah subhanahu wa ta'ala ra'ufur rahim, latif. Karena itu berdoa kepadanya itu mencangkup penyebutan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak sekali. Nah, du'auka iyyahu yatadhamman i'tirafuka bighina. Maka doa yang kau panjatkan kepadanya, kepada Allah, itu mencangkup pengakuanmu bahwa Allah maha kaya, wa annahu dzul jud wal karam, dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala pemilik ya, kedermawanan dan kemuliaan. Walihada talabtahu, karena itu engkau minta kepadanya. Nah, jadi dalam doa, satu, itu mengandung pengakuan kita bahwa Allah maha kaya. Kemudian wa yatadhammanu annahu yasma'u du'aaka ma'a kaunihi fawqas samaa fawqal 'arsy jalla wa 'ala. Dalam doa yang dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga mencangkup keyakinan bahwasannya Allah yasma'u du'aaka. Allah mendengar doamu. Meskipun dia Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, di atas arsy jalla wa'ala. Wa yatadhammanu, dan juga mencangkup annahu rahimun, bahwasannya Allah itu rahim. Maha penyayang. Yarhamud da'in wa yujibu da'watahum. Menyayangi setiap yang berdoa kepadanya dan mengabulkan doa-doanya. Wa yatadhamman, dan juga mencangkup annahu alimun, bahwa Allah adalah alim. Maha mengetahui. Bihalika, mengetahui keadaanmu. La takhfa alaihi khafiyatun. Tidak ada yang luput baginya apapun itu. Maka saat kita berdoa kepada Allah berarti mencangkup empat hal ini. Yang pertama, pengakuan kita bahwa Allah Maha Kaya. Yang kedua, keyakinan kita bahwa Allah mendengar doa. Yang ketiga, keyakinan kita bahwa Allah Maha Penyayang dan senantiasa mengabulkan doa. Kemudian yang keempat, ya, keyakinan kita bahwa Allah Maha Mengetahui. Nah, makanya saat kita berdoa kepada Allah, ya, saat kita berdoa kepada Allah berarti kita secara tidak langsung menyebut banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang sia-sia dari yang namanya doa. Fad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Fayan bagi al-ikthar minhu. Maka sudah semestinya memperbanyak berdoa. Walihada qala jalla wa'ala. Karena itu Allah jalla wa'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari berdoa kepadaku, dari beribadah kepadaku, maka mereka semua akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Fasamma du'a ibadah. Maka di ayat ini pun Allah menyebut doa sebagai ibadah. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati. Itu maksudnya doa. Kemudian yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Yang menyombongkan diri, ya, dari berdoa kepadaku, kata Allah, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina, yakni saghirin, hakirin. Kecil, terhina, rendah. Fattakabbur 'ani du'a min sifatil jababirah min sifati man 'udimal iman. Maka menyombongkan diri dari berdoa, maksud menyombongkan diri dari berdoa adalah enggan berdoa kepada Allah, enggak mau berdoa kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah. Lah siapa yang sombong dari berdoa kepada Allah? Maka min sifatil jababirah, berarti dia menyandang sifat jababirah, orang-orang yang sombong, ya, merasa besar diri. Min sifati man udimal iman, juga sifat dari orang-orang yang telah ditiadakan iman dalam dirinya, waliyallahu billah. Ammal mu'min, adapun seorang mu'min, kata Syekh, fa innahu ya'taqid anna rabbahu jalla wa ala huwal karim. Kalau seorang mu'min itu, dia akan meyakini bahwa Rabbnya adalah al-karim, wa huwal jawad, wa huwal ghaniyul hamid. Allah al-karim, Allah al-jawad, Allah al-ghaniyul al-hamid, wa huwal latifun bi'ibadihi, as-sami' lidu'aihim. Fayalja ilaihi wa yas'aluhu fi rakhai wa shiddah, ud'uni astajib lakum. Seorang mukmin meyakini bahwa Allah Azza wa Jal Al-Karim, Maha Mulia, ya, Al-Jawad, Maha Memberi, Maha Dermawan, Al-Ghani, Maha Kaya, Maha Terpuji, Maha Lembut, Maha Mendengar doa-doa hambanya. Sehingga seorang mukmin akan senantiasa kembali kepada Allah dan meminta kepada Allah firraha iwasyiddah, baik di saat lapang maupun sempit. Mengamalkan firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Kemudian disebutkan, wa fil lafdil akhar, dalam lafad lain, ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di hadis yang ke-12 dari sahabat Anas Kalimatnya addu'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah. Hadih riwayah wa in kana fiha dha'fun lakin hiya dakhilatun fil makna. Riwayat ini sekalipun lemah, ya, sekalipun lemah tapi masuk dalam makna hadis yang sebelumnya, addu'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi bisa saja Al-Hafidz Ibnu Hajar sengaja mencantumkan hadis ini, addu'a mukhul ibadah, karena secara makna sama dengan yang sebelumnya, addu'a huwal ibadah. Li'anna mukhasyai khalisuhu. Sebab inti dari sesuatu, ya, atau mukh, itu adalah khalisuhu, yang murninya. Jadi doa adalah inti ibadah, berarti doa adalah murni ibadah. Nah, wal ma'na fi hasri anna ad-du'a huwa al-ibadah al-haqiqah allati fiha al-i'tiraf bi kulli syai' mimma yaliqu billah. Secara makna, ya, adalah pembatasan bahwa doa adalah ibadah secara hakiki yang di dalamnya mengandung pengakuan terhadap segala sesuatu yang, ya, layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa dalam doa itu mengandung pengakuan kita bahwa Allah Maha Kaya. Nah, di samping pengakuan-pengakuan yang lainnya, pengakuan bahwa Allah Maha mendengar doa, Allah Maha penyayang, ya, senantiasa mengabulkan doa, dan Allah Maha mengetahui. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.